بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kita sampai tadi pada pembahasan wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahaliku aw fahalaku. Dan kita dilarang untuk menjadi seperti orang-orang sebelum kita yang mereka berselisih, berpecah belah di dalam agama mereka setelah datang kepada mereka sesuatu yang seharusnya menjadikan mereka bersatu. Akhirnya perpecahan tersebut menjadikan mereka binasa. Dan kita sebutkan bahwasanya at-tafarruq al-ikhtilaf adalah sabab. Bahwasanya perselisihan dan perpecahan ini adalah sebab. Dan kebinasaan adalah musabab. Kita sudah sebutkan bahwasanya as-sabab ma yalzam min wujudihi al-wujud wa yalzam min adamihi al-adam. Sebab adalah sesuatu yang apabila dia ada mengharuskan hukumnya juga ada. Dan apabila ia tidak ada maka mengharuskan hukumnya juga tidak ada. Maksudnya apabila perpecahan ini, perselisihan ini ada pada suatu umat, maka umat tersebut akan mendapatkan akibatnya yaitu kebinasaan. Dan apabila suatu umat menjaga kesatuan dan persatuan mereka, menjauhkan perselisihan dan perpecahan ini, maka mereka akan dijauhkan dari akibat perpecahan, yaitu dijauhkan dari kebinasaan. Kita lanjutkan. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. Kita sudah sebutkan dan bahwasanya perpecahan ini adalah qadarul kauni, ketetapan Allah yang sifatnya takdir bukan yang sifatnya syar'i. Yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup sepeninggalanku di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka perselisihan di sini bukan perintah, tapi hanya pengabaran dari takdir, ketetapan yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Adapun secara syar'i Allah melarang hal tersebut. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka dan orang-orang yang berselisih di dalam agama mereka. Perlu diketahui bahwasanya perpecahan, perselisihan adalah takdir Allah yang kauni, tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bi'ibadih, maha merahmati hamba-hambanya. Tidak ada satupun perpecahan, perselisihan, melainkan Allah telah tetapkan jalan keluarnya. Allah telah sebutkan jalan keluarnya. Dan ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'athallahu nabiyan illa, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi illa haqqan alaih, na'am illa kana haqqan alaih an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra au syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul melainkan dia wajib untuk menjelaskan kepada umatnya kebaikan yang ia ketahui untuk umatnya, dan wajib baginya untuk memperingatkan keburukan yang bisa menimpa umatnya. Maka at-tafarruq wal-ikhtilaf adalah musibah bagi umat ini. Kenapa kita katakan musibah? Karena Allah berfirman di surat Al-Anfal, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Dan taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan kalian berselisih. Jangan kalian berselisih. Kenapa kalau berselisih? Fatafshalu, kalian akan kalah melawan musuh-musuh kalian. Wa tadhhab rihukum, dan wibawa kalian akan hilang. Maka kita katakan di sini berdasarkan ayat di surat Al-Anfal ini, at-tafarruq wal-ikhtilaf musibah. Tafarruq, perpecahan dan perselisihan adalah musibah bagi umat ini, dan Allah, dan ini keburukan, dan tidak ada keburukan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan jalan keluarnya. Wa kullul khilafu ma fihi wa kullul khilafihi qad nusiba wa radduhu ilayhi ma qad wajaba. Dan segala sesuatu berupa khilaf dan perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, faradduhu ilayhi ma qad wajaba, maka wajib untuk dikembalikan kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakam, sebagai pemutus antara dua pihak yang sedang berselisih. Allah berfirman di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai, kalau kalian berselisih pada sesuatu, ini perkara kauni, artinya sesuatu yang pasti terjadi, perselisihan itu pasti ada. Kalau terjadi, tidak cukup sampai di sini. Kita hanya berserah pada takdir kauni. Tapi kita harus melihat takdir syar'i yang Allah berikan solusi setelahnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Qur'an dan kepada Rasulullah, kepada beliau, diri beliau ketika beliau masih hidup, dan kepada sunnah beliau yang sahih ketika beliau telah wafat salawatullahi wasalamu alaih. Maka ini harus dibahami, kita tidak hanya berserah pada takdir kauni, tapi ada yang namanya takdir syar'i yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kaum muslimin untuk merujuk kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sebagian menguatkan yang lain sehingga menjadi hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati, lafad wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, apabila kalian terus berpegang dengan kedua ini, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnah beliau. Dan kalau kita perhatikan, agama ini, agama Islam ini dimulai dari satu hal, yaitu wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, Al-Quran dan sunnah. Semakin dekat dengan Al-Quran dan sunnah, baik itu dari sisi zaman apun dari sisi hakikah, hakikatnya, maka perselisihan tidak akan terjadi. Perselisihan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu datang selain dari Allah, maka mereka akan dapati perselisihan yang banyak. Berarti selama kaum muslimin mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, maka perselisihan tidak akan ada. Lalu apa yang menyebabkan kaum muslimin begitu banyak perpecahannya, bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 72 golongan yang diancam masuk neraka dan cuma satu yang selamat. Dan Ibnul Jauzi rahimahullah sebutkan di dalam Talbis Iblis, 6 kelompok yang menjadi usulul firaq. 6 kelompok yang menjadi usulul firaq. 6 kelompok yang menjadi pokok dari kelompok-kelompok yang sesat. Dan dari 6 kelompok ini, masing-masing kelompok terpecah menjadi 12 cabang. Allahul musta'an. Baik. Apa yang menyebabkan mereka menjauh? Yaitu dikarenakan mereka menjauh dari Al-Quran. Maka semakin seseorang dekat dengan Al-Quran, maka semakin dijauhkan dari perpecahan. Maka inilah makna semua makna-makna dalam Al-Quran. Demikian hadis Nabi SAW. Ketika ada perpecahan, diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis sumbernya satu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang datang dari Allah tidak ada perselisihan. Lalu kenapa terjadi perselisihan? Dikarenakan mereka meninggalkan apa yang mengajak kepada persatuan, lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka, akal pemikiran mereka. Dan hawa nafsu, akal masing-masing manusia, perselisihan antara akal seseorang dengan akal orang lain, ini lebih banyak dibanding perselisihan antara warna kulit yang satu dengan warna kulit yang lain. Satu orang saja terkadang memiliki dua pendapat yang berbeda. Iya. Bahkan lebih. Terkadang di majelis ini dia berbicara demikian, majelis yang lain dia berbicara demikian. Al-Imam Syafi'i memiliki dua riwayat dalam pendapat beliau, dalam madhab beliau. Ada madhab qadim, ada madhab yang lama, dan ada madhab yang jadid. Al-Imam Ahmad rahimahullah selalu diriwayatkan dari beliau, riwayatani an Ahmad. Dua riwayat dari Imam Ahmad. Demikian pula Imam Malik yang diriwayatkan dalam Mudawwana Ibn al-Qasim dan selainnya. Terkait dengan yang ditashih oleh Suhnun. Ini ada sedikit perbedaan. Asyahid, seorang alim saja mungkin untuk memiliki dua perbedaan, dua pendapat yang berbeda. Lalu bagaimana dengan seorang yang jahil? Allahul musta'an. Maka di sini kita tahu jelas bahwasanya sebab perpecahan adalah dikarenakan mereka menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ingin bersatu berarti kembalikan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kata Allah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau Al-Quran ini datang dari selain Allah, mereka akan dapatkan banyak perselisihan. Tapi dikarenakan datang dari Allah, maka tidak ada perselisihan. Di sini sampai kita penjelasan bahwasanya perintah untuk bersatu di atas agama ini perintah yang orang paling jahil selama dia masih memiliki akal yang sehat, dia akan memahaminya. Tapi sebagian orang menjadikan ini hal-hal yang talbis, tidak mungkin kita bersatu di atas akidah yang sama, tidak mungkin kita bersatu, udah biarkan. Fal nattafiq falnajtami ala mattafaqna alai wal ya'dhur ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Mereka memiliki sebuah kaidah, kalau kita sepakat pada sesuatu, ayo kita jadikan ini sebagai sebab untuk kita bersatu. Kalau kita berselisih, kita saling toleransi saja. Ya, mau berselisih, Anda mengatakan Allah di atas langit, saya mengatakan Allah di mana-mana atau yang ini dan seterusnya, mustahil akan bersatu seperti ini. Kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu bersatu, padahal hati-hati mereka bercerai-berai. Asyahid, sudah ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi perkara yang sifatnya takdir ini. Fa in tanaza'tum fi syai, apabila kalian berselisih pada sesuatu, farudduh, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Selesai perkaranya. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Ada orang-orang yang membuat talbis, kerancuan, sehingga memberikan gambaran bahwasanya perselisihan di dalam agama ini dan perpecahan di dalamnya, baik itu perkara yang usul atau yang furu', inilah orang yang piknik. Inilah orang yang rajin piknik, katanya. Inilah orang yang wawasannya luas. Ketika dia membolehkan perselisihan di dalam perkara usuluddin. Kalau dikit-dikit kita berbicara sama dia, kita tidak boleh menyelisih ucapannya karena dia mengklaim di atas Al-Quran dan Sunnah, Orang seperti ini, kata mereka, mengajak kepada perpecahan. Iya. Allahul musta'an. Tapi kalau misalnya yang ingin maulid silakan, yang ingin merayakan Isra Mi'raj silakan, ini akan mengajak kepada persatuan. Ini sangkaan mereka. Kalau orang mengajak kepada, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan sesuatu yang diada-adakan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang mengada-adakan sesuatu dalam agama. Mereka mengatakan, da'i yang seperti ini, yang mengajak kepada hanya untuk mengikuti sunnah saja, yang tidak ada zaman Nabi, tidak boleh dilakukan, mereka ini yang memecah belah kaum muslimin. Allahul musta'an. Ini terjadi tidak? Allahul musta'an. Padahal ikhwani hafizakumullah, wa akhawati hafizakunnallah, ahlu sunnah wal jama'ah, para ulama ar-rasikhun fil ilm, yang kokoh di dalam mengemban amanah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ini, adalah mereka yang paling sayang dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling menyayangi kaum muslimin. Kenapa mereka menjelaskan bid'ah? Kalau kita ingin bertanya, kenapa mereka sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik? Apa yang membawa mereka seperti itu? Kita akan jelaskan beberapa hal. Semoga Allah mudahkan. Yang pertama, para ulama ini menjelaskan betapa buruknya bid'ah adalah dengan kembali kepada definisi bid'ah itu sendiri. Tariqatun muhdathah yuradu biha mudahat syar'illah. Bid'ah, kata Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, adalah tariqah muhdathah, metode beragama yang diada-adakan, yang tujuannya untuk menandingi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngeri subhanallah seperti ini. Allah berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Allah berfirman, mengingkari yang dilakukan orang-orang musyrik, yang mereka menjadikan malaikat sebagai anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan malaikat sebagai perempuan-perempuan. Kata Allah, Am lahum syuraka, apakah mereka ini memiliki syirikat-syirikat, tandingan-tandingan selain Allah, syara'u lahum minad din, yang membuatkan syariat untuk mereka di dalam agama ini, malam ya'zan bihillah, yang syuraka ini, tandingan-tandingan selain Allah ini, yang membuatkan mereka jalan-jalan beragama yang baru, yang tidak Allah syariatkan. Ini berat. Ini pertama, pelaku bid'ah sedang menandingi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi definisi bid'ah itu sendiri. Dari sisi akibat bid'ah, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan selainnya dalam Kitabul Fitan, sebuah hadis dengan dua lafaz yang sangat mengerikan. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Di hari kiamat kelak, saya akan mendahului kalian berdiri di telagaku. Di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haudhu khairil khalqi haqqun wa bihi yashrabu fil ukhra jami'u hisbihi. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah hak yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan mendahului kalian berdiri di haudku, dan setiap nabi memiliki telaga. Kemudian berdatangan umatku. Lalu mereka meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba tudadu aqwam, ada sebagian kaum yang diusir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali mereka. Dari apa? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu'." Umatku nanti datang di hari kiamat memiliki bekas wudu yang bersinar, sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya. Tapi orang-orang ini dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal siapa saja yang meminum dari telaga beliau satu teguk saja, lan yadhma'a abadan, dia tidak akan pernah haus lagi. Allahu akbar. Semoga kita semua dimudahkan minum dari haud beliau. Tapi orang-orang ini diusir. Ai rabb ummati ummati. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah umatku umatku. Kenapa mereka diusir? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Di dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari juga, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Ada dua lafaz yang keduanya mencakup dua jenis bid'ah. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan perkara yang baru sepeninggalanmu. Ini riwayat lafadz yang pertama. Lafadz yang kedua, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka ganti, apa yang mereka ubah dari syariatmu sepeninggalanmu. Maka dari dua ini, para ulama menyebutkan bid'ah itu ada yang namanya bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Ada bid'ah asliyah artinya bid'ah yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa misalnya bid'atul qadar. Bid'ah qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadi dan Allah belum menakdirkan perkara yang terjadi di alam semesta ini dengan ucapan mereka al-amru unuf ay musta'naf. Perkara itu terjadi, Allah ketahui setelah terjadinya, belum Allah tetapkan. Ini ucapan mereka dan ini batil. Dan kita sudah sebutkan beriman kepada takdir di salah satu muhadarah di majelis ini. Ini yang pertama. Bid'atul qadar, bid'ah yang tidak pernah ada pendahulunya. Demikian pula bid'ah al-khawarij, tidak pernah ada pendahulunya, tidak ada dalil yang bisa menjadi pembenaran darinya. Namanya bid'ah asliyah. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Sesuatu yang Allah tidak pernah turunkan dalil untuknya. Bid'ah yang kedua namanya bid'ah idhafiyah. Bid'ah inovasi. Iya. Ada dalil syar'i kemudian direnov sedikit. Misalnya apa? Bid'ah yang terjadi pada zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mana suatu kaum berkumpul di sebuah tempat dipimpin oleh seorang imam, lalu imam ini memberi komando kabbiru mi'ah, ayo bertakbir 100, lalu mereka pun bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Bertakbir kepada Allah, dalilnya ada tidak? Ada tidak dalilnya? Apa dalilnya dalam Al-Quran? Apa dalil bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalil umum, Allah berfirman, "Wadhkuruni adzkurkum." Iya, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah, niscaya Allah, Allah akan mengingat kalian. Mengucapkan Allahu Akbar salah satu bentuk lafaz zikir. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang jelek salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila salati fakabbir." Bertakbirlah. Maka ini dalil dalam syariat yang menunjukkan disyariatkannya ucapan Allahu Akbar. Tapi kapan? Tempatnya pada takbiratul ihram. Adapun ingin bertakbir secara mutlak, tidak dibatasi tempat dan tidak dibatasi waktu, juga tidak dibatasi dengan bilangan. Tapi mereka ini, orang-orang yang ditemui oleh Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari ini, mereka membuat zikir-zikir sendiri dengan jumlah sendiri. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau seandainya kalian menghitung dosa kalian, lebih baik dibanding kalian berzikir dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dari sisi bilangan, kaifiyah, tata cara, dari sisi sebab dan seterusnya. Lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Hadhihi thiyabun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum?" Baju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru meninggal kemarin belum menjadi usang. Bejana-bejana beliau masih utuh, belum pecah. Artinya Nabi meninggal belum lama. Tapi kalian sudah membuat hal-hal seperti ini, betapa cepat kebinasaan kalian wahai umat Muhammad. Ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan ini. Ni'mat turjumanul Quran ba'da Ibnu Abbas. Sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran setelah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi subhanallah, ada orang yang membuat bantahan bagi orang yang mengatakan zikir jama'i itu bid'ah. Padahal Ibnu Mas'ud yang mengatakan itu adalah bid'ah. Lalu kata rawi, dan saya melihat orang-orang yang sedang berzikir jama'i ini pada hari Nahrawan, pada hari keluarnya Khawarij, mereka adalah orang yang lebih dahulu mengikuti Khawarij. Karena keburukan itu akan mengantarkan kepada keburukan berikutnya. Bid'ah akan mengantarkan kepada bid'ah yang lebih besar. Tadinya hanya zikir jama'i, orang menganggap mungkin ini biasa-biasa saja, tapi tatkala Khawarij yang menumpahkan darah kaum muslimin menentang Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, mereka ini ikut pada barisan Khawarij wal'iyadu billah. Disinilah kita lihat betapa ulama'ul muslimin, ulama salaf, memperingatkan manusia, kaum muslimin khususnya, dari bid'ah, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mengajak manusia kepada kelompoknya, bukan. Tapi ini amanah ilmiah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada setiap nabi yang diutus melainkan wajib baginya untuk mengabarkan kepada umatnya kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Dan wajib bagi setiap nabi yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan umatnya dari keburukan yang ia ketahui untuk mereka. Dan para ulama waratsatul anbiya. Dan ulama ini adalah pewaris para nabi. Maka kewajiban mereka untuk menasihati umat. Dan di dalam hadis Tamim Ad-Dari di Sahih Bukhari disebutkan secara muallaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasiha." Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama ini adalah nasiha, ikhlas pertama karena Allah dengan mempelajari kitabnya, mengamalkannya. Kemudian kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolongnya menyebarkan sunnah beliau kepada pemerintah kaum muslimin dengan dengar dan taat patuh kepada mereka, kemudian nasihat secara umum kepada kaum muslimin. Maka kalau kita dengarkan mereka sedikit-sedikit bid'ah, kita dengarkan saja, tapi kalau seandainya mereka mengetahui hakikat dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, mereka tidak akan berani mengucapkan seperti itu. Tapi di sini ada provokator namanya, yaitu du'at ila abwabi jahannam, yang mereka merasa terusik ketika da'i seorang sunni salafi menjelaskan tentang kebobrokan dan kejelekan apa yang mereka seru kepadanya. Dan ini ma'ruf sejak zaman Fir'aun, bahkan sebelum Fir'aun, sejak zamannya umatnya Nabi Nuh. Fir'aun ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa memperlihatkan tongkatnya yang dilempar menjadi ular, kemudian mengeluarkan tangannya menjadi bercahaya. Apa kata Fir'aun? Inna hadza la sahirun ali. Menuduh bahwasanya Nabi Musa ini tukang sihir. Subhanallah. Dan menuduh, wa inni la adhunnuka ya Musa mashura. Wahai Musa, saya lihat engkau sedang terkena sihir. Kenapa? Karena dia mulai khawatir yang mereka dapatkan dari kitab-kitab terdahulu, bahwasanya akan lahir dari seorang bayi dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Tatkala kepentingan Fir'aun mulai terusik, dia turun tangan. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hashirin. Maka dia pun mengutus bala tentaranya untuk membunuh Musa dan siapa saja yang mengikuti Musa alaihissalam. Kenapa? Satu hal, kepentingannya terusik. Adapun da'i ahli sunnah wal jamaah, mereka pengikut para nabi, ucapan mereka sebagaimana perkataan seorang yang datang dari negeri yang jauh, lalu dia mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi tabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah kalian para rasul ini. Ikutilah orang-orang yang mereka tidak meminta upah dari kalian. Dalam keadaan mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ahlu sunnah wal jamaah walillahilhamd, mereka adalah orang yang memiliki izzah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah di dalam berdakwah, di dalam ucapan, di dalam keyakinan, di dalam perbuatan, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul bid'ah, dikarenakan mereka sudah mengikuti hawa nafsu, sedikit saja kemaslahatan mereka terusik, maka perang mereka tegakkan. Yang menjadi permasalahan bukan dengan diri mereka sendiri yang berperang, tapi mereka membuat talbis sehingga orang-orang yang bodoh, yang pendek pikirannya, yang taklid kepada mereka pun ikut terbawa dengan provokasinya. Wallahul musta'an. Inilah mereka mengatakan bahwasanya berselisih di dalam agama itu adalah fiqih. Seorang yang masya Allah pemahamannya luas, rajin piknik. Adapun orang yang tahunya hanya itu-itu saja, seperti ini dan seperti itu, kaku memahami dalil, kata mereka ini kurang piknik. La haula wa la quwata illa billah. Dan ini ucapan yang terdahulu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Wa ma arsalna fi qaryatin min qablika min rasulin. Wa ma arsalna min qablika min nadhirin illa qalu. Wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min rasulin illa qalu sahirun. Majnun. Tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad di sebuah negeri, melainkan penduduk itu mengatakan orang ini tukang sihir atau gila. Orang ini tukang sihir atau orang gila. Kemudian kata Allah, atawasaw bih balhum qaumun taghun. Dan pelaku kesesatan, orang-orang sesat, atawasaw bih, mereka saling mewasiatkan ucapan ini dari dulu sampai sekarang. Jadi apa yang dikatakan kepada da'i hari ini, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh seorang yang menyuruh kepada apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dikatakan seperti itu juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Fussilat, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik." Wahai Muhammad, julukan-julukan, ejekan-ejekan, celaan yang disampaikan kepada engkau, yang dilemparkan kepada engkau wahai Muhammad, sudah diucapkan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Jadi seorang da'i tidak pernah bersedih. Mereka dikatakan si fulan wahabi, si fulan seperti ini, si fulan seperti itu, yang dia mengerti hanya jenggot dan celana cingkrang saja. Khalas. Mereka mengatakan apa yang mereka katakan, tapi seorang muslim, mereka tidak akan dendam dengan kaum muslimin, tapi dia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diusir oleh penduduk Taif. Allahumma Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ketika datang Jibril diutus bersamanya malaikat yang menjaga gunung, lalu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau malaikat tersebut, wahai Muhammad, kalau engkau mau saya himpit mereka dengan dua gunung ini. Tapi apa kata Nabi kita? Azizul alaikum maharistum. Bahwasanya beliau orang yang paling semangat untuk memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kata beliau, la as'alullah bal as'alullah an yukhrija min aslabihim qauman ya'buduna Allah la yushrikuna bihi syai'an. Jangan engkau binasakan mereka, sebaliknya saya meminta kepada Allah untuk mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka ini kaum yang hanya beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Seorang muslim, seorang dai seperti ini tidak pernah bersedih. Ejekan, olokan, ini sudah pernah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Allah kepada nabinya, apa yang dikatakan kepada engkau wahai Muhammad sudah dikatakan terhadap rasul-rasul sebelum engkau. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu 'iqabin alim. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang memiliki maghfirah, pengampunan, maka dikarenakan Allah Maha Pengampun, jadilah kalian juga orang yang Maha Pengampun, sehingga dengannya kalian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, bagi orang-orang yang mengolok-olok, Allah memiliki iqab, hukuman yang pedih. Kata beliau, وَصَارَ الْأَمْرُ بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Sehingga menjadi perkara terbalik. Apa itu? Orang yang menyuruh kepada persatuan di atas agama yang benar, mereka tuduh bahwasanya ini zindiq atau majnun. Apa makna zindiq? Apa makna majnun? Zindiq artinya fasiduddin, orang yang rusak agamanya. Majnun, faqidul aql. Adapun majnun, orang yang hilang akalnya. Kalau zindiq, yang rusak agamanya. Kalau majnun, gila, orang yang hilang akalnya. Ini dua hal. Wallahul musta'an. Dan kita saksikan di tengah-tengah kita sendiri, maka kita bersabar. Ketika kita katakan ini, katakan seorang da'i, itu bukan yang dimaksud ustadz. Karena seorang muslim da'i, seorang muslim pada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada komunitasnya, ini da'i. Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hadha sabili, hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jalanku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mengikuti Nabi, maka dia da'i. Baik itu wewenangnya, atau misalnya cakupannya, individu atau di dalam keluarganya, maka semua seorang sebagai da'i. Nah, alhamdulillah kita selesai dari al-aslu tsani. Masih ada 4 pokok lagi. Selesai insyaAllah, kita ambil secara ringkas bi'idnillah. Karena bab yang ketiga ini kita sudah singgung di awal tadi, yang bab kedua, maka kita ambil ringkas 15 menit insyaAllah. Al-aslu tsalits anna min tamam al-ijtima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyya. Sebelumnya tadi pada pokok yang kedua, kita diperintahkan untuk bersatu di atas agama ini. Dan ketahuilah bahwasanya bersatu di atas agama ini, ada hal-hal yang bisa menjaganya untuk tetap utuh, dan ada hal-hal yang bisa menjadikannya berkurang atau bahkan menjadi berpecah belah. Di antara hal yang menguatkan kaum muslimin untuk bisa terus bersatu di atas agama adalah taat kepada siapa saja yang memegang kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini hal yang menjadikan kaum muslimin sebagai umat yang bersatu di atas agamanya, tatkala mereka dengar, patuh dan taat kepada siapa saja yang menjadi pemimpin mereka. Kepada siapa saja, syaratnya dua. Pertama, muslim. Yang kedua, dzu sultah. Seorang dikatakan pemimpin, waliul amr, apabila memenuhi dua syarat. Pertama, muslim. Kedua, dia memiliki kekuasaan. Kalau dia muslim tidak memiliki kekuasaan, ini namanya ikhwah. Iya kan? Kalau dia memiliki kekuasaan tapi bukan muslim, maka dia, kaum muslimin tidak berbaiat kepadanya. Kaum muslimin tidak berbaiat kepadanya. Adapun seorang amir yang diserahkan kepadanya baiat, yang as-sam'u wa ta'ah diberikan kepadanya, yang iqamatul hudud, menegakkan had, hadduz zina, rajam misalnya, atau kisas, potong tangan bagi pencuri yang memenuhi kadarnya, ini yang memenuhi dua syarat tadi. Pemimpin yang memenuhi dua syarat tadi, yang pertama muslim, yang kedua memiliki kekuatan dzu sultah. Adapun dia seorang yang fasik atau zalim, ini bukan syarat sebagai dia seorang, maksudnya ini dia seorang yang saleh, dia seorang yang bertakwa, bukan syarat untuk menjadi amir. Karena banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati' wa in julida dhahruk wa ukhidha maluk. Dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Mengambil harta, memukul punggung, ini gambaran apa? Gambaran kezaliman penguasa. Gambaran kezaliman penguasa. Dan di dalam hadis tentang bayat, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami' wa ta'a fi man syatina wa makrahina wa atharatin alaina. Kami membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang kami cintai, pada perkara yang kami tidak suka, pada perkara yang kami semangat atau sedang lemas, semuanya kami serahkan taat dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada pemimpin yang melakukan atharah. Atharah mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Ini namanya atharah. Apa bahasa Indonesianya? Egoisme. Ada lagi yang lebih tepat? Nepotis. Baik, ala kulli hal. Fa adapun di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman ta'ammara, kata Syekh Muhammad, liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Perhatikan di sini. Hadis ini diriwayatkan juga dalam Sunan Tirmidzi. Dan di antara syarat seorang yang menjadi apa namanya? Amir. Syarat di sini bukan syarat yang dua tadi, tapi syarat idealnya seorang jadi amir, yaitu yang dia punya hurriyah, bukan budak. Bukan budak. Kemudian yang kedua, di riwayat lain di Sunan Tirmidzi, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'a wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi." Riwayatnya seperti itu. Dalam riwayat lain, "Isma'u wa ati'u wa in wuliya 'alaykum 'abdun habasyiyun mujadda'." Dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian, walaupun yang memerintah di tengah-tengah kalian, yang menjadi pemimpin kalian, seorang hamba sahaya dari Habasyah. Kemudian mujadda'. Mujadda' artinya maqtu'ul anf wal udhun. Hidungnya putus, demikian pula daun telinganya. Artinya cacat. Sementara di antara syarat ideal seorang amir, dia tidak cacat dan bukan apa namanya? Bukan hamba sahaya. Sehingga di sini kata para ulama, di sini isyarat bahwasanya hamba sahaya ini yang cacat ini berhasil menjadi pemimpin dengan jalur al-ghalabah, yaitu mengkudeta pemimpinnya, atau dengan jalur kekuatan, bukan dengan ahlul hilli wal aqd, bukan dengan musyawarah orang yang dipilih dari Dewan Syura, tapi dia berhasil sampai ke kursi kepemimpinan dengan kekuatan. Dan di sini isyarah bahwasanya seperti apapun seorang muslim, apabila dia telah sampai kepada kursi kepemimpinan walaupun dengan jalur yang tidak syar'i, dan dia telah berhasil, maka wajib untuk patuh dan taat kepadanya. Karena zaman sekarang ada orang yang mengatakan, "Ustaz, kita dengar dan taat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pemilihannya syar'i, kalau pemimpin kita dipilih dengan pemilihan yang syar'i. Adapun dipilih dengan pemilihan yang tidak syar'i, maka kita tidak akan patuh dan taat." Tapi dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat ini, "Wa in wuli 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda'." Walaupun yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kalian hamba sahaya dari bangsa Ethiopia yang cacat. Padahal di sini menyelisihi syarat idealnya seorang pemimpin. Menunjukkan pemilihannya tidak syar'i. Sampainya dia kepada kursi wilayah, kepada kursi kepemimpinan dengan jalur yang tidak syar'i. Namun demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa athi'u." Patuh dan taatlah kalian kepadanya. Nah. Fabayyana Allah lahu hadha bayanan sya'ian kafian biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadra. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan ini dengan penjelasan sya'ian, artinya penjelasan yang tersebar luas, tidak ada lagi yang samar-samar, kafian, dan langsung dipahami, seorang langsung bisa memahaminya secara kompleks tanpa ada yang tersisa berupa keraguan dari penjelasannya. Biwujuhin min anwa'il bayan, dengan segala macam bentuk penjelasan syara'an wa qadra. Syara'an wa qadra. Secara syariat, yakni perintah, dan secara qadar, secara takdir dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya perselisihan akan terjadi dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan ke dalam neraka dan satu yang masuk ke dalam surga. Ini pujian atau celaan? Ini celaan, menjelaskan tentang kejelekan. Tapi ini takdir Allah yang pasti terjadi. Ini yang dimaksud dengan qadra. Adapun syara'an, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kita baca satu hadis yang mengumpulkan hal-hal yang kita bahas pada al-aslu tsalits ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu an. Kata Al-Irbad Ibn Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada kami, memberi nasihat kepada kami. Dengan nasihat, kata beliau, "Dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub." Hati kami langsung sedih mendengar nasihat tersebut. Air mata kami tanpa sadar berlinang semuanya. Fakulna ya Rasulullah, lalu kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatum waddi' fa'ausina, ini seperti nasihat orang yang akan meninggalkan kami. Di sini para sahabat mulai berfirasat bahwasanya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekat. Kalau begitu, berikan wasiat kepada kami yang dengannya kami berpegang sepeninggalanmu. Ini menunjukkan wasiat ini tidak akan mansukh karena dia berada pada akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat yang ditinggalkan oleh seorang yang hendak meninggal ini adalah wasiat terbaik. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan secara umum seperti ini, makna taqwa fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Saya wasiatkan kepada kalian untuk berusaha melaksanakan semua yang Allah perintahkan semampu kalian. Dan menjauhi semua larangan yang Allah larang kalian darinya. Inilah taqwa. Was-sami'u wat-tha'ah, dan hendaknya kalian patuh dan taat kepada siapa saja yang menjadi pemimpin kalian selama dia memenuhi dua syarat, tentunya seperti yang kita jelaskan, muslim dan memiliki kekuatan. Wassam'u wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian hamba sahaya yang berkulit hitam. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, yang memiliki atau yang hidungnya patah putus dan daun telinganya hilang, tetap harus taat. Kemudian kata beliau, kenapa wasiat itu seperti besar sekali? Kata beliau, kenapa kita harus berpegang dengan sebab yang menyelamatkan ini? Karena ada akibat yang sangat mengerikan setelahnya. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. Karena siapa saja yang hidup di antara kalian sepeninggalanku, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini namanya keputusan Allah yang sifatnya kauni, takdir. Bukan perintah untuk kita berselisih, bukan. Tapi ini pengabaran bahwasanya umat ini pasti akan berselisih. فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Lalu apa jalan keluarnya? Kata beliau, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Hendaknya kalian berjalan di atas sunnahku. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Dan sunnah الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Abu Bakar, Uthman, Umar, Uthman, Ali, kemudian sahabat yang 10, wal asharatul mukammilun al ashara wal sab'atu wal sittatul mukammilun al ashara, dan setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 6 lagi yang menyempurnakan 10, thumma sa'irul sahbil kirami, kemudian seluruh sahabat yang mati di atas keimanan karena semuanya udul, semuanya orang-orang yang dijadikan panutan di dalam agama ini berdasarkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansari ila akhiril ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bi sunnati, maka hendaknya kalian berjalan berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Ini namanya kinayah, makna kiasan, karena seseorang ketika menggigit, gigi yang paling kuat untuk menggigit adalah gigi geraham. Beliau menyerupakan sunnah ini seperti seseorang sedang menggigit dengan giginya, dan yang paling kuat adalah gigi geraham. Artinya peganglah kalian sunnah ini sekuat mungkin, sekuat mungkin, walaupun memegangnya bagaikan memegang bara api, tapi tetap pegang. Wasunnatil khali wa sunnatil khulafa'i rasyidin mahdina min ba'd, tamassaku bi wa 'addu 'alaihi bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah perintah untuk memegang sunnah ini, tidak akan sempurna sampai kita menjauhi yang namanya lawannya. Apa lawan sunnah? Bid'ah. Dan jauhilah yang namanya perkara yang diada-adakan dalam agama. Baik yang tidak ada landasannya sama sekali, atau perkara yang diada-adakan yang merupakan renovasi dari amalan yang sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Yang keduanya ini kita sudah sebutkan tadi hadisnya. Keduanya akan dijauhkan dari meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu musta'an. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena segala sesuatu yang diada-adakan, segala yang namanya bid'ah, ini adalah sesat. Kita jelaskan satu menit apa maksud dari bid'ah. Bid'ah adalah, bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang berkaitan tentang masalah agama. Bid'ah yang berkaitan tentang masalah agama, bukan tentang masalah wasilah, sarana, alat, seperti misalnya pesawat, mobil. Ini hanya sarana. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Allah yang menundukkan untuk kalian segala sesuatu, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya untuk kalian. Maka di sini tidak ada larangan kecuali apa yang Allah khususkan dengan dalil pengharaman, seperti daging babi, darah yang mengalir, anjing dan seterusnya. Selain dari yang diharamkan, maka semuanya halal. Adapun tentang masalah agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina nahnu hadza ma laysa min fahuwa rad." Barang siapa yang membuat-buat, mengada-adakan dalam urusan agama kami. Di sini fi amrina, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepada diri beliau. Fi amrina, apa urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalah agama. Adapun masalah dunia, beliau mengembalikan kepada umatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Yaitu ketika beliau memberi nasihat kepada sahabatnya untuk membiarkan kurma tidak ditalqih, tapi ternyata kurma tidak berbuah. Lalu kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam perkara dunia, kalian mungkin lebih profesional sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Tapi dalam perkara agama lah, karena agama ini sebagaimana kita jelaskan tadi sumbernya satu, dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu Allah berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Maka siapa saja semakin dekat dengan Al-Qur'an, dia tidak akan mendapatkan kontradiksi pada dirinya, pada amalannya, pada keyakinannya dan semua urusan agamanya. Tapi barang siapa yang menjauh, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah. Allah berfirman, فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini lafaz amr diidhofakan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya agama. Iya. Sehingga di sini kita memutus syubhat, membantah syubhat orang-orang yang mengatakan pesawat saja, kalau begitu naik haji jangan naik pesawat, ke kantor jangan naik mobil dan seterusnya. Maka kita katakan, semoga Allah merahmati engkau, kasihan sekali, karena ini semua adalah perkara-perkara yang mubah, yang Allah wajib, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'ah, dia yang menjadikan bagi kalian apa yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Mubah. Adapun perkara agama, Allah sudah sebutkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara Nabi SAW, urusan agama Nabi SAW, maka dia akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Fitnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, yaitu kesyirikan dan bid'ah. Wallahu al-musta'an. Demikian insyaAllah kita selesai dari pokok yang ketiga. Kita lanjutkan ba'dal asr bi'idnillah. Pokok yang keempat, kelima dan keenam kita bahas secara ringkas. Wallahu alam, apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dari setan syaitan, wallahu wa rasuluhu bari'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.